Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullahu taala ba'du fawaidi min suratil Fatihati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim مالك يوم الدين ثم قال الشارح حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الرسالة تختص ببيان فوائد سورة الفاتحة هذه السورة العظيمة summiyat bil fatihati li'annaha uftutiha biha al mushafus syarifu fahiya awwalu suratin fihi wa tusamma bisab'il masani li'annaha sab'u ayatin qala Allah ta'ala wa laqad atayna ka sab'am minal masani wal qur'an al azim fahiya sab'ul masani wa qila summiyat bil masani li annaha tukarraru qira'atuha fi kulli raq'atin wa tusamma ummul qur'ani wa tusamma ummul qur'ani li anna ummas syai'i al aslu alladhi yarji'u ilayhi asy-syai'u al qur'anu yarji'u fi ma'anihi ila ma tadammanathu hadhihi suratu wa tusamma bis-salati liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil ladzi yarwihi an rabbihi anna allaha jalla wa ala yaqulu qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfaini yakni al-fatihata fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala allah hamadani abdi hamidani abdi fa idza qala arrahmanir rahim qala allah asna alayya abdi wa idza qala maliki yaumiddin qala allah majadani abdi majadani abdi fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala bismillahirrahmanirrahim ba'du fawaida min suratil fatihati, beberapa faedah dari surat Al-Fatihah. Wa ikhwah, maka kajian kita kali ini adalah kajian dari Syekh Muhammad Abdul Wahab yang berjudul Ba'du Fawaid Suratil Fatihah. Ya, beberapa faedah dari surat Al-Fatihah. Faedah apa yang didapatkan dari surat Al-Fatihah di risalah ini yang beliau titik beratkan, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab risalah ini, ialah faedah Al-Fatihah, faedah akidah. Ya, faedah akidah yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah ini dari awal hingga akhir mengandung tauhid, akidah, yang apabila seseorang mentadaburinya, maka dia akan mengetahui bagaimana hak-hak Allah, bahwa Allah memiliki hak uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah ini. Ya, Nah, berikutnya juga sebaliknya, ketika seseorang gagal mentadaburi surah Al-Fatihah, walaupun dia membaca 17 kali minimal dalam sehari, namun dia tidak mengetahui kandungan surah Al-Fatihah, esensinya, hakikatnya apa, maka dia akan tetap ya menjalankan amalan-amalan yang kontra dengan Al-Fatihah. Semisal apa, di Al-Fatihah kita diajarkan doa oleh Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon. Ya. Na'budu, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Prakteknya di lapangan, setelah dia membaca Al-Fatihah ini, iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, karena dia tidak paham apa maknanya, kandungannya, dia tetap beribadah juga kepada selain Allah. Memohon pertolongan juga, beristianah, beristighosah juga kepada selain Allah. Dalam hal-hal yang di situ, hanya Allah yang mampu mengabulkan permintaan pertolongan dia. Ya, maka Syekh menulis buku ini, atau risalah ini. Kemudian beliau membawakan ayat, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan, kemudian ya menjelaskan kandungan ya dari apa yang beliau bawakan di awal-awal ini. Syekh Shalih Al-Fauzan membawakan Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, hadihi risalatu, kata Syekh. Risalah ini takhtassu bi bayani fawaidi suratil Fatihah. Ya, risalah ini hanya khusus menjelaskan faedah-faedah yang ada di surah Al-Fatihah. Hadihi suratu al-azimah. Hadihi suratu al-azimah. Karena surat ini surat yang agung. Summiyat al-bil-fatihah. Dinamakan Al-Fatihah. Kenapa? Li'annaha tuftutiha biha al-mushafus syarifu. Karena dengannya lah mushaf yang syarif ini dibuka. Dimulai dengan Al-Fatihah. Fahiyya awwalu suratin fihi. Maka Al-Fatihah inilah awal surat yang ada di mushaf. Wa tusamma bisab'il masani. Dinamakan Al-Fatihah juga sebagai sab'ul masani. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ya, Allah Ta'ala berfirman, walqad atayna sab'an minal masani wal qur'anal 'azim. Dan sungguh kami telah berikan kepada engkau wahai Nabi 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang azim. Fahiya as-sab'ul masani. Maka Al-Fatihah itulah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ini penamaan Al-Fatihah. Wakilah summiyat bil masani, ada yang menyatakan kenapa dinamakan al-masani, li'annaha tukarriru qira'atuha. Ya. Atau tukarraru ya. Ya, dengan sigolin majhul qira'atuha. Karena qira'ahnya dibaca berulang-ulang. Fi kulli raka'atin. Dalam setiap rakaat. Ya, ini ada yang menamakan demikian. Wa tusamma ummul Qur'an. Nah, ada yang menamakan dinamakan induk Al-Qur'an. Nah, surah Al-Qur'an apa Al-Fatihah dinamakan induk Al-Qur'an? Kenapa? Li'anna umma syai' al-aslu alladhi yarji'u ilayhi asy-syai'u. Karena yang namanya ya, adalah al-aslu. Ya, dia adalah pokok alladhi yarji'u ilayhi asy-syai'u. Yang sesuatu itu kembali kepadanya. Ya, jadi dinamakan Ummul Quran karena dia adalah pokok yang segala sesuatu itu akan kembali kepadanya. Bukan seperti anggapan sebagian orang-orang juhal. Ya, kalau Al-Fatihah itu emaknya Quran, berarti yang lain anaknya. Nauzubillah. Ada yang bicara seperti itu? Ada. Siapapun dia orang bodoh seperti itu. Ya, yang mengatakan selain Al-Fatihah itu surat anak. La ilaha illallah. Ya, itu bukan dimaknai ibu, tapi induk. Ya, induk bukan dimaknai ibu. Ya, ini keliru kalau dimaknai ibu sehingga yang lain anak. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Kalau ibu anak itu makhluk. Ya. Napa Zaki kok terkesima sepertinya? Pernah dengar ada yang bicara seperti itu? Pernah, ya. Napa Revi pernah dengar juga ada yang bicara seperti itu, ya. Maka batil, ada yang berpendapat seperti itu ya batil, siapapun dia. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Al-Qur'an yarji'u fi ma'anihi. Maka Al-Qur'an itu kembali dalam makna-maknanya ila ma tadammanathu hadhihi suratu. Semua Al-Qur'an itu akan kembali ke makna-makna itu, kembali kepada kandungan surat ini. Kepada apa yang dikandung surat ini. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyatakan seluruh Al-Qur'an itulah tauhid. Nah, semuanya kembali kepada Al-Fatihah. Ya. Nah, kalau dijelaskan ahkam, dijelaskan kisah, ya kisah-kisah hukum-hukum, ibrah, itu semuanya ialah untuk tunduk kepada Allah. Ya, tunduk dengan dalam hukum-hukum Allah. Kisah-kisah, ibrah, semuanya agar kita tunduk kepada Allah. Yang akan berakhir kepada tauhid. Semuanya akan kembali kepada Al-Fatihah. Ayat hutang sekalipun, ya, ayat pernikahan sekalipun, ayat waris sekalipun, itu semuanya dalam rangka menunaikan hukum-hukum Allah. Kenapa ditunaikan hukum-hukum Allah? Karena tunduk kepada Allah. Ubudiyah, karena Allah punya hak ubudiyah, itu kembali kepada Al-Fatihah. Itu yang disebut Ummul Quran. Ya, harus paham itu. Bukan Quran Al-Fatihah emaknya Quran, yang lain anaknya. La ilaha illallah. Ya. Nah, itu orang-orang yang jahil yang bicara seperti itu. Hadahumullah. Hadanallahu wa iyyahum. Ya, ini keliru, ya. Dan sangat disayangkan pendapat-pendapat seperti itu malah dipopulerkan. Ya, di medsos. Sehingga nanti tertipu orang-orang yang tidak tahu dan beranggapan nanti oh yang lain berarti Anas, Al-Falaq, Al-Baqarah, Ali Imran, anak surat-suratnya. Emaknya Quran. La ilaha illallah. Ya, ini buhtan. Ya, ini dusta ini seperti ini. Ya, Allahumma musta'an. Wa tusamma bis salati. Dan yang namanya Al-Fatihah juga dinamakan salat. Ya, liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladhi yarwihi an rabbih. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang Nabi meriwayatkan dari Rabb-nya, hadis qudsi. Ya. Ya, anna Allah jalla wa ala yaqul, bahwa Allah jalla wa ala berfirman. Ya. Yaqul qassamtu salati baini wa baina abdi nisfain. Ya. Yani al-Fatihata. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku membagi salat menjadi dua bagian antara aku dan hamba-Ku, kata Allah. Ya, antara aku dan hamba-Ku. Qasamtu shalah, ya, baini wa baina abdi, yaitu dalam Al-Fatihah. Antara aku dan hamba-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, fa idza qala, apabila hamba-Ku membacakan ayat alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, si hamba baca ayat, maka Allah menjawab, ya, hamidani abdi, hambaku memujiku. Fa idza qala arrahmanir rahim, apabila hambaku berkata arrahmanir rahim, kata Allah taala menjawab asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Nah, makanya dianjurkan kalau baca Al-Fatihah itu, ya, jangan diwisol, ya, jangan diwasol-wasolin, tetapi di waqaf-waqaf per ayat, karena Allah menjawab alhamdulillahirrabbilalamin, Allah menjawab, ya, hamidani abdi, arrahmanirrahim, asna alaiya abdi, ya, hambaku mujiku. Kemudian dia membacakan ayat maliki yaumiddin, maka Allah menyatakan majjadani abdi. Ya, majjadani abdi, hambaku memuliakanku, kata Allah. Dijawab lagi oleh Allah. Ya, kemudian hambaku berkata fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami, ya, meminta pertolongan, kata Allah apa? Hada baini wa baini abadi, ini adalah untukku dan untuk hambaku. Ya, nisfain, kata Allah. Ini adalah dua bagian antara aku dan hambaku. Li abdi masa'ala, wa li abdi masa'ala. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Nah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini di kan Imam Muslim, ya, dari hadis Abu Hurairah. Ya, maka kalau kita bacanya di wasal, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin yaumil nasta'in. Ah, ini sebagaimana dalam salat tarawih. Ya, sebagian orang membacanya biar cepat kejar setoran, ya, akhirnya tidak terdapat keutamaan ini. Ya, karena ini kalau kita baca Allah menjawab. Setiap berhenti Allah jawab. Seberhenti Allah jawab. Nah, ya walaupun boleh diwasal bacanya silakan. Taib. Sampai sini tadi pikir ya. Nah, fadal Syekh Abdul Rahman. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى وسورة الفاتحة سبع آيات ثلاث آيات ونصف منها لله ثناء على الله عز وجل وثلاث ونصف منها للعبد من قوله وإياك نستعين إلى آخر السورة فهذا معنى قوله جل وعلا قسمت الصلاة يعني سورة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين وتسمى بالكافية وتسمى بالرقية لأن النفر من الصحابة الذين نزلوا على حي من أحياء العرب استضافوهم فلم يضيفوهم فلدغ كبيرهم فجاءوا يطلبون من الصحابة الرقية فقال أحد الصحابة إننا نرقي ولكن أبيتم أن تضيفونا فلا نرقي إلا بجعل يعني بأجرة فشرطوا لهم قطيعا من الغنم فقرأ عليه سورة الفاتحة فقام كأنما بعث من عقال فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بما حصل فقال وما أدراك أنها رقية فتسمى بالرقية وهي سورة عظيمة يدل على عظمتها أن الله جعل قراءتها ركنا من أركان الصلاة وأنها تكرر في كل ركعة فهذا يدل على عظمة هذه السورة وهي تتضمن معاني جليلة ففيها أنواع التوحيد الثلاثة في أولها ففيها أنواع التوحيد الثلاثة في أولها الحمد لله رب العالمين هذا فيه توحيد الربوبية الرحمن الرحيم مالك kalau di ana ma'aniya jalilatan. Naam. Ada di antum. Ma'aniya jalilatan. Fa fiha anwa'ut tauhidi as-salasatu. Baik, terus. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin. Hadza fihi tauhidul asma'i was-sifat. إياك نعبد وإياك نستعين هذا فيه توحيد العبودية فتضمنت إذن أنواع التوحيد الثلاثة أنواع التوحيد الثلاثة أنواع أنواع نعم مفعول فتضمنت إذن أنواع التوحيد الثلاثة طيب وسورة الفاتحة سبع آيات Surat Al-Fatihah 7 ayat. Salah satu ayatin ya. Wanis pun min halillah. Ya. Maka ya 3 ayat, 3 setengah ayat maksudnya itu. Salah satu ayatin wanis pun itu untuk Allah. Sanaun 'alallah. Wa salasun wanis pun minha lil abdi. 3 setengah untuk hamba. 3 setengah kali 2, 7. Ya. Taib. Yaitu dari hamba itu, yaitu yang firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ila akhir surah. Itu untuk hamba semua. Fahada makna qawlihi jalla wa'ala qasamtu salata ya'ni surat al-fatihati. Ya, aku membagi salat, yaitu surat al-fatihah. Antaraku dan antara hambaku dua bagian. Tujuh. Ya, tujuh, tiga setengah untuk hamba, tiga setengah untuk Allah. Ya, taibar kalafi. Ya, dari alhamdulillahirrabbilalamin, ar-Rahmanirrahim, maliki yawmiddin. Ya, itu untuk Allah full. Maksudnya sanjungan. Ya, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, maliki yawmiddin sampai situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu setengah untuk hamba. Ya. Nah, kemudian dari situ sampai akhir ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin itu untuk hamba semua. Wa tusamma bil kafiyah. Nah, surah Al-Fatihah ini juga dinamakan Al-Kafiyah. Ya, surat Al-Fatihah ini juga dinamakan Al-Kafiyah. Ya. Al-Kafiyah itu apa maksudnya? Yang mencukupi. Ya. Waktu sama biruqyah dinamakan juga dengan surat ruqyah. Kenapa? Li'anna nafara, karena ada serombongan minas sahabat-sahabat alladzina nazalu ala hayyin min ahya'il Arab, yang mereka singgah di sebuah perkampungan orang-orang Arab, mereka sedang safar, istadafuhum, mereka minta dijamu kepada orang kampung tersebut. Falam yudifuhum, namun orang kampung enggak mau menjamu. Falidigha kabiruhum, maka tokoh mereka, kepala kampungnya mungkin, tokohnya itu, ya, disengat binatang berbisa. Ya, setelah mereka berupaya mengobati kepala kampungnya, enggak bisa-bisa, mereka teringat kepada musafir. Ya, faja'u fayatlubuna minas sahaba ruqyata, maka mereka pun datang kepada sahabat minta agar sahabat meruqyah. Maka salah seorang mengatakan, inna nanarki walakin abaitum antudifuna. Ya, kita bisa meruqyah, tapi kalian kan menolak untuk menjamu kami. Falanarki ila bijualin. Ah, kita mau meruqyah, tapi dengan syarat adanya ju'linnya, ini biujoh, adanya imbalan. Nah, maka fasyaratulahum qati'an minal ghanam. Ya, maka para sahabat memberikan syarat kepada orang-orang kampung tadi mau meruqyah dengan qati'an minal ghanam, yaitu sepotong dari daging kambing. Taib. Kemudian ya, faqara alaihi surat al-fatihah faqama faka'annama bu'itha minal iqal. Ya. Maka para sahabat ini membacakan al-fatihah di depan air, kemudian diminumkan. Ini juga yang dipraktekan Ibnu Qayyim ketika beliau sedang sakit. Beliau berada di Mekah, sakit, beliau praktekan. Ya. Air putih ditaruh di sini, kemudian baca al-fatihah, kemudian diminum. Ya, kemudian diminum. Nah. Maka kepala kampung tadi berdiri karena mabu isamin ikol, seakan-akan dia dilepas dari sebuah ikatan yang membelenggu dia, sembuh seketika. Ya, falamma qadibu ila nabi ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru bima hasan. Maka tatkala mereka datang kepada nabi, mereka pun mengabarkan tentang apa yang terjadi. Maka nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wa ma adraka annaha ruqyatun fatasamma biku bi fatusamma biruqyah. Kata nabi, ya, wa ma adraka annaha ruqyatun. Gimana engkau tahu kalau surat Al-Fatihah itu bisa untuk ruqyah? Dia adalah bisa untuk ruqyah. Ya, akhirnya ini dinamakan surat ruqyah. Walaupun meruqyah itu tidak khusus pada surah Al-Fatihah. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ibnu Baz, surat apapun bisa digunakan untuk meruqyah. Kalau hafal kulhu ya kulhu. Ya. Nah, barakallahu fiik. Wahia suratun azimatun, surah Al-Fatihah surah yang agung. Tadulu ala azamatihah, yang menunjukkan akan keagungannya. Annallaha, yang menunjukkan akan keagungannya adalah Allah ja'ala qiraataha ruknan min arkanis shalah. Allah menjadikan Al-Fatihah ini sebagai rukun dari rukun-rukun salat. Ya, sehingga Nabi kita alaihi salatu wasallam menyatakan, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Dan para ulama qurra merinci hal ini. Ya, kapan seorang tidak dianggap membaca Al-Fatihah? Yaitu yang pertama, kalau mereka itu enggak baca sama sekali. Yang kedua, mereka baca tapi terdapat lahan salah baca dan lahannya ini jali, jelas terang benderang yang merubah arti. Ya, makanya seseorang tatkala dia kenal Islam, yang pertama kali dia pelajari setelah dia mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam ini, dia mempelajari hukum-hukum Islam, ibadah-ibadah sehari-hari yang mesti dia kerjakan. Sholat, wudu, mandi janabah, ya, baru berkaitan tentang muamalah yang dia jalani. Kalau dia pedagang, dia mesti pelajari bagaimana, ya, tata cara berdagang, fikih buyu, walaupun sederhana, dia mesti pelajari. Nah, kalau sholat dia pelajari, itu mau tidak mau dia mesti mempelajari Al-Quran, ya, dia mesti mempelajari Al-Quran. Ini sebuah hal yang aneh apabila seorang mau mempelajari ini itu dari hal-hal yang non substansial, bukan perkara pokok yang mendasar. Kalaupun di perkara pokok, namun Al-Fatihah atau sholat itu lebih besar. Ya, dia tidak mempelajari Al-Fatihah, malah mempelajari yang lain-lain yang itu sebenarnya bisa dia pelajari nanti setelah dia mempelajari sholat, termasuk di dalamnya Al-Fatihah. Ya, ada orang ngerti ini ngerti itu, tapi Al-Fatihah tidak paham. Tidak paham maksudnya, tidak paham cara melafadzkannya dengan benar. Ya, oh, maka ini sangat disayangkan. Taibar kelebih. Nah, ini keliru ya, sikap yang salah seperti ini yang harus ya diluruskan. Ya. Dan juga ya, seorang dai itu sudah selayaknya ya membaca Al-Qur'an dengan betul. Jangan sampai dia sibuk ceramah sana sini. Ya, giliran pas jadi imam sholat, sholat Jumat mau enggak mau kalau dia jadi dai. Ya, ternyata Al-Fatihahnya lahannya jali. Oh, itu ini muskilah ini. Ya, lahannya jali. Dia nggak ngerti tasjid di iya karena abu dua iya karena stain. Dia bacanya begitu iya karena abu dua iya karena stain. Ini membawa kepada lahan jali. Akhirnya sholatnya dianggap apa? Hah? Lah sholat kata Nabi. Tidak ada sholat. Ya, berarti batal. Nah, ini muskilah ini. Tapi barakalabih. Ya. Wa annaha tukarraru fi kulli raka'atin. Fa hadha yadullu ala 'azamati hadhihi surah. Dan Al-Fatihah ini dibaca di setiap rakaat. Diulang-ulang. Ya. Maka ini menunjukkan keagungan surat ini. Wa hiya suratun 'azimatun, dan Al-Fatihah adalah surat yang azimah. Ya, surat yang agung. Wahia tatadammanu ma'aniya jalilatan, dan Al-Fatihah ini mengandung makna-makna yang mulia. Ya, yang tadi disebutkan oleh Syekh, semua makna-makna yang terkandung di Al-Quran kembali kepada Al-Fatihah. Makanya disebut Ummul Quran. Ya, fiha anwa'ut tauhid. Ya, fiha anwa'ut tauhid. Tauhidi asala satu. Di antara tiga jenis tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ya. Adapun tauhid hakimiyah itu sebenarnya kembali kepada rububiyah dan uluhiyah. Kalau milik Allah lah itu hukum, ya, inil hukmu illa lillah, tidaklah hukum itu milik Allah, berarti rububiyah. Nah, bisa masuk ke uluhiyah karena berhukum dengan hukum Allah adalah ibadah. Ya, makanya para ulama mencukupkan tauhid itu dibagi menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Nah, semua kandungan tauhid ini ada di Al-Fatihah. Awaluha, yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin fihi tauhidur rububiyah. Ini, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, ini tauhid rububiyah. Ya. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu apa sih? Meyakini, mengimani bahwa Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Ini rububiyah. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin fi hadza fihi tauhid al-asma wa sifat. Ar-Rahman Ar-Rahim, ini tauhid asma wa sifat. Ya, nama-nama Allah yang mengandung sifat. Maliki Yaumiddin, sama ini juga. Sifat Allah Malik, ya, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon, ya kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ini jelas. Hadza fihi tauhidul ubudiyah. Di dalamnya terkandung tauhid ubudiyah, yaitu uluhiyah. Fatadammanat idzan anwa'at tauhidi ats-tsalatsata. Kalau begitu Al-Fatihah mengandung tiga jenis tauhid. Ya. Baik. Ya, saya bawa tafsir As-Sa'di di surah Al-Fatihah ini. Mungkin saya perlu bacakan sedikit. Ya. Mengenai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ya, maknanya apa kata Syekh As-Sa'di? Boleh Syekh atau As-Sa'di. Nahussuka wahdaka bil ibadati wal isti'anati li anna taqdimal ma'mul yufidul hasra wa hiya isbatul hukmi lil madhkuri wa nafyuhu amma 'adahu fa ka'annahu yaqul na'buduka wa la na'budu ghayraka wa nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghayrika. Ya. Wa qaddama al-ibadata 'ala al-isti'anah min bab at-taqdim al-'am 'ala al-khass. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maksudnya adalah kami mengkhususkan hanya kepada Engkau ya Allah ibadah dan isti'anah. Ya, karena di takdim ma'mul, ma'mulnya itu iyyaka. Itu domir munfasil. Dia maf'ul bih, muqaddam dari na'budu. Ya, dan nasta'inu. Kalau di takdim itu memberikan faedah apa? Al-hasr, pembatasan. Pembatasannya itu menetapkan hukum yang disebutkan. Ya, menafikan selainnya. Maka seakan-akan hamba yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seakan-akan dia mengatakan na'buduka wa la na'budu ghairaka. Kami beribadah pada Engkau dan kami tidak beribadah pada selain Engkau. Nafyu isbat. Ya, nafyu isbat. Menetapkan isbat na'buduka wa la na'budu ghairaka. Ini nafyun. Ya. Nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghairika. Ini nafyu isbat. Ya. Nah, kenapa disebut juga ibadah na'budu na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ini ya. Daripada isti'anah ini mimba bitaqdimil 'am 'alal khass, yaitu mendahulukan yang umum daripada yang khusus. Karena isti'anah bagian dari ibadah. Isti'anah bagian dari ibadah. Ya. Paham enggak sini? Nah, isti'anah itu bagian dari ibadah. Nah, disebutkan isti'anah berarti isti'anah itu memiliki kedudukan yang besar dalam tauhid. Maka seseorang tidak boleh sembarangan dia memohon pertolongan kepada selain Allah dalam hal-hal yang isi permintaannya itu tidak ada yang mampu mengabulkan kecuali Allah. Ini bukan perkara remeh, perkara besar. Dan banyak manusia terjerumus ke sini. Ya, mereka beristianah, beristighosah kepada selain Allah, minta diselamatkan di dunia, minta dimasukkan ke surga, minta dilindungi dari ya, neraka, minta dipercepat jodoh, minta di apa namanya? Diberkahi urusannya, minta direstui segala macam. Ya, itu kepada selain Allah. Ya. Harusnya tawasul, mohon doa restu. Ah itu boleh, tawasul kepada orang yang masih hidup. Nah. Dia datang ke kuburan. Mohon ya, restunya. Lalu si kuburan udah mati. Dan bisa dia lagi berdoa. Ya, dulu dia tinggal nyelamatin diri dia sendiri. Ya, nah ini yang sering terjadi. Baik, berikutnya, faddal, Arga. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala syarih hafizahullah taala wa tadammanat naw'i du'ai, karena doa ala qismaini, doa ibadatin wa doa mas'alatin. Doa wal ibadati huwa sana'u 'ala Allah jalla wa 'ala wa dzikrullah azza wa jalla. Wa doa wal mas'alati wa huwa talabul hawaiji min Allah jalla wa 'ala. Fa hada mawjudun fiha ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim kulluhu talabun wa du'aun. Walidzalika yustahabbu ba'dal faradhi min qira'atiha ay yaqula amin ay allahumma stajib. Wa ta'minu innama yakunu 'ala du'ain wa suratul fatihati du'aun kulluha du'a ibadatin wa du'a mas'alatin wa fiha isbatur risalati wadhalika li'anna muqtada qawlihi rabbil alamina warabbu huwa alladhi yuslihu ibadahu wa yurabbihim wa muqtada tarbiyatihim ayyursila ilayhim ar-rusula lihidayatihim wa tarbiyatihim wa hadha min muqtada rububiyyati wa min muqtada al-hidayati ihdina as-siratal mustaqim la yumkinu al-ihtida'u ila siratil mustaqimi illa birrusuli alaihimu salatu wassalamu fafiha isbatul risalati wafiha ar-raddu ala jami'i ta'ifi al-munharifati fafiha ar-raddu ala al-malahidati alladhina yu'attiluna al-kawna min khaliqihi fiha ar-raddu alaihim biisbati anna hadhal kawna lahu rabbun khalaqahu wa huwa rabbil alamin warabbu ma'nahu al-khaliqul murabbi li jami'il khalqi bin ni'ami wal muslihu wal maliku kullu hadhihi tadkhulu fi ma'ani rabbi subhanahu wa ta'ala wa fiha fa fiha ar-raddu 'alal malahidatil mu'attilati wa fiha ar-raddu 'alal musyrikin alladhina ya'buduna ghayrallahi subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu حيث إن فيها إخلاص العبادة لله ففيها الرد على المشركين الذين يعبدون مع الله غيره وفيها الرد على طوائف هذه الأمة التي اشتطت عن طريق الحق كالجهمية والمعتزلة والعشائرة الذين ضلوا في باب القضاء والقدر والرد على نفاة الصفات al-mu'attilati alladhina attalu al-asma'a wa sifati min jahmiyatin wa mu'tazilatin wa asya'iratin wa ma turidiyatin wa ghairihim kullu man nafa sifati aw nafa syai'an minha fa hadhihi suratu taruddu alaihim. Naam. Wa tadammanat naw'ai ad-du'a. Ya, maka kata Syekh melanjutkan, surah ini mengandung dua jenis doa. Ya, yang pertama di anna doa ala kismain, karena yang namanya doa itu ada dua macam. Doa ibadatin wa doa mas'alatin, ada doa ibadah dan doa mas'alah. Ini yang sering diulang-ulang oleh para ulama. Nah, seorang thalib mesti tahu itu, beda apa doa ibadah, doa mas'alah. Syekh Utsaimin sering mengulang-ulang ini juga. Ya, mau di Qaidul Musla, di Syarah Wasithiyah, hatta di Usul Salasah. Ya. Sampai di buku yang dasar Syarah Usul Salasah, Syekh Utsaimin juga mengulang-ulang ini. Ya, Syekh Shalal Fauzan juga demikian, di Usul Salasah beliau menjelaskan juga mengenai hal ini. Ya, apa itu dua ibadah? Dua ibadah adalah sana'a Allah Jalla wa Ala. Ya, yaitu yang namanya doa ibadah adalah ya as-sana'u 'alallah, as-sana'u 'alallah. Yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah azza wa jal. Ya. Itu doa ini dalam bentuk ya memuji Allah yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah. Ini yang pertama doa ibadah. Ada berikutnya doa masalah. Wa talabul hawaiji minallah, meminta berbagai macam hajat-hajat kepada Allah. Nah, ini doa masalah. Masalah permintaan. Yang semuanya adalah ibadah. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan addu'a huwal ibadah. Baik doa masalah maupun doa ya, ibadah. Semuanya adalah ibadah. Bahkan dalam riwayat yang lain yang terdapat sisi kelemahan mukhul ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah, intisari dari ibadah. Ya, intisari dari ibadah. Namun yang sahih adalah dua huwal ibadah. Ya, fa hadza mawjudun fiha. Ya. Maka keduanya ya, doa ibadah, doa masalah itu terdapat di Al-Fatihah. Ya, di Al-Fatihah ini. Alhamdulillahirabbil alamin, itu doa apa? Masalah apa ibadah? Ibadah. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim, apa? Ibadah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masalah. masalah. Taib. Ihdina siratal mustaqim, ini masalah. Siratal ladina an'amta alaihim, ya, kulluhu talabun wa du'aun, semuanya permintaan dan doa. Ya, lidzalika yustahabbu ba'dal faraghi min qira'atiha ayyakula amin. Oleh karena itu dianjurkan setelah selesai membaca Al-Fatihah itu untuk mengucapkan amin. Maknanya istajib, Allahumma istajib. Ya, itu isim fi'il amr. Istajib maknanya, kabulkanlah ya Allah. Ya, dan akan diaminkan lagi oleh malaikat apabila aminnya kita itu berbarengan dengan aminnya imam. Nah, maka imam sholat itu dianjurkan ketika mengucapkan amin agar dia berbarengan dengan makmum. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, dianjurkan berbarengan. Jangan nyelonong sendiri dia. Ya, aminnya belakangan. Ya, itu dianjurkan berbarengan. Taib, wa ta'min innama yakunu ala du'ain. Nah, yang namanya ta'min, ya, bacaan amin ini hanya dilakukan pada doa. Ya, pada doa. Wa suratul Fatihah du'aun kulluha. Nah, Al-Fatihah ini doa semua, doa masalah, doa ibadah. Ya, doa ibadatin wa doa masalatin, itu semua. Fa fiha isbatur risalat. Ya. Jadi paham ya? Doa ibadah, doa masalah. Antum sudah sering baca mengenai hal ini. Kita sering lewati. Nah, bagi teman-teman di rumah harus diingat, doa dari dua. Doa masalah, doa ibadah. Kalau doa ibadah, memuji Allah, berzikir. Doa masalah, berdoa meminta kebutuhan. Kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa fiha isbatu risalat. Ya, maka di dalam Al-Fatihah ini juga terkandung penetapan irsalat, pengutusan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika li anna muqtada qawlihi, karena ya, konsekuensi tuntutan dari firman Allah Rabbil alamin huwa rabbuhu alladhi yuslihu ibadahu yurabbihim. Dia adalah Rabb yang yuslih ibadah. Ya, yang memperbaiki hamba-Nya dan mentarbiyah hamba-Nya. Ya. Wa muqtada tarbiyatihim, dan konsekuensi dari tarbiyah Allah kepada para hamba apa? Ayursila ilaihim ar-rusula. Yaitu Allah mengutus kepada para hamba seorang rasul, para rasul. Li hidayatihim, ya. Wa tarbiyatihim, untuk menunjukkan kepada hamba jalan yang benar, ya, dan mentarbiyah mereka. Memberikan pengajaran kepada mereka, pendidikan kepada mereka. Hadza min muqtadar rububiyah. Inilah konsekuensi dari rububiyah. Wa min muqtadal hidayah. Dan inilah konsekuensi dari hidayah. Rububiyah, pemeliharaan Allah terhadap hamba, dan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini terkandung apa? Terkandung namanya isbatur risalat. Ya. Baik. Di usul salasah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan apa? Annallaha khalaqana wa razaqana, ya. Wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan man ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar. Ya. Allah memberikan rezeki kepada kita. Ya, Allah lah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita. Dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Siapa yang mentaati Rasul tersebut, dia masuk surga. Siapa yang tidak mentaati Rasul tersebut, dia masuk neraka. Jadi diantara bentuk tarbiyah Allah adalah Allah utus Rasul. Dan diutusnya Rasul itu dari jenis kita sendiri. Ini luar biasa kenikmatan. Ya, kalau diutus dari jenis malaikat, kita takut. Lari kita ini. La yumkin al-ihtida' ila siratul mustaqim illa bi irsal illa bi rusul alaihim as-salatu wassalam. Fa fiha isbatur risalat. Ya. Karena tidak mungkin yang namanya ihtida' menunjukkan ke jalan yang lurus kecuali ya melalui para rasul. Ya, maka di dalam ayat ini juga, di dalam surat ini juga terdapat penetapan risalah. Risalah yaitu kerasulan para rasul. Fafiha ar-raddu ala jami'i ta'ifi al-munharifah. Maka di dalam surat ini juga terdapat rad, sanggahan, bantahan terhadap berbagai kelompok yang menyimpang. Fafiha rad ala al-malahidah alladzina yu'attiluna al-kauna min khaliqih. Dan juga dalam ayat ini terdapat sanggahan bagi kaum ateis yang mereka menafikan, menolak alam semesta ini ada penciptanya. Fafiha ar-raddu alaihim bi isbati anna hadzal kauna lahu rabbun khalaqahu wa huwa rabbul alamin. Ya. Dan juga dalam surat ini terdapat sanggahan bagi mereka kaum ateis dengan menetapkan bahwa alam semesta ini memiliki Rabb yang telah menciptakannya itu Allahu Rabbul Alamin. Ya. Wa rabbu ma'nahu al-khaliqu al-murabbi li jami'il khalqi bin ni'am wal muslih wal malik. Itu yang namanya Rabb. Ya. Yang namanya Rabb adalah ya, zat yang mencipta, yang murabbi. Yang murabbi, mentarbiyah. Mentarbiyah memelihara, menjaga. Ya. Memberikan hidayah itu. Ya, li jami'il khalqi bin ni'am, kepada seluruh makhluk dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan. Al-muslih, ya. Al-malik, ya. Yang memelihara, memperbaiki, ya, dan yang menguasai. Kullu hadhihi tadkhulu fi ma'ani rabbi, semuanya itu masuk ke makna Rabb. Fa fiha rad 'alal malahidati al-mu'attilah. Dan ini juga terhadap bantahan terhadap kaum mulhid ateis. Ya. Namun untuk membantah kaum ateis ini, ya, karena mereka membantah adanya Tuhan, adanya agama, otomatis kalau kita bawakan ayat ini pun mereka juga akan membantahnya. Ya, mereka juga akan membantahnya. Maka tariqah, metode jidal yang diajarkan oleh para ulama, kalau begitu kita kedepankan, ya, sanggahan melalui sisi rasional, akal, akli, ya. Baru kita bawakan dalil syar'i. Kalau kita bawakan dalil syar'i dahulu, itu langsung ditolak oleh mereka. Dan tarekoh ini ditempuh oleh para ulama kita sejak dulu hingga sekarang. Syekh Al-Utsaimin kalau menjelaskan penetapan Allah sebagai Rabb, maka beliau mendahulukan dalil akli. Dalil akli, dalil akal dulu. Kenapa? Karena yang dihadapi kaum akhlaniyun misalkan, orang-orang yang mengedepankan akal. Ya, mengedepankan akal menurut mereka, ya. Menurut mereka. Ini enggak masuk akal, ini enggak masuk akal. Maka kita bawakan juga dalil-dalil yang menetapkan bahwa Allah adalah pencipta. Di alam ini mesti ada pencipta. Tidak mungkin tidak ada pencipta. Tidak mungkin tidak ada Tuhan yang diibadahi, yang menciptakan. Ya, melalui sisi apa? Sisi akal. Ya, baru fitrah, baru dalil. Ya, kalau kita langsung bawakan dalil, mereka akan langsung menolak dari awal. Ya. Taibar kalau begitu. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Fiha raddu 'alal musyrikin, ini ya. Ya. Dan juga di dalam surat Al-Fatihah sanggahan terhadap kaum musyrikin, alladzina ya'buduna ghairallah, yang mereka beribadah pada selain Allah, yaitu ayat iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Tadi itu maknanya. Ya. Iyyaka domir munfasil itu di maf'ul muqaddam. Kenapa didahulukan? Yufidul hasr. Karena memberikan faedah pembatasan. Pembatasan apa? Hanya Allah yang berhak diibadahi, tidak selain Allah. Maka seakan-akan hamba mengatakan tadi apa? Ya, na'buduka wala na'budu ghairaka. Seakan-akan demikian, kami beribadah pada engkau, kami tidak beribadah kepada selain engkau. Maka iyyaka na'budu itu kurang. Kalau hanya sekedar diartikan, ya, kami hanya beribadah pada engkau. Ya. Ada makna yang lain, yaitu nafi isbat. Kami beribadah pada engkau, tidak beribadah pada selain engkau. Ya, kalau dikatakan dalam bahasa Indonesia sudah cukup diwakilkan dengan hanya beribadah pada engkau. Kalau memang demikian, ya udah memang demikian. Tapi harus dipahami di situ terkandung nafyu isbat. Ya. Nafyun, penafian dari peribadatan pada selain Allah, isbat penetapan peribadatan hanya kepada Allah tabaraka taala. Ya, haitsu inna fiha ikhlasul ibadah. Di mana dalam ayat ini terdapat ikhlasul ibadah. Apa sih ikhlasul ibadah? pemurnian ibadah. Dimurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali ya, agar mereka beribadah pada Allah mukhlishina lahuddin. Memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah. Dimurnikan. Ya. Karena banyak orang beribadah pada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Ini musyrikin. Ya, musyrikin sejak dahulu hingga saat ini mereka bukannya enggak beribadah kepada Allah sama sekali. Mereka beribadah pada Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, mereka haji, umrah, ya, mereka sholat, mereka berzikir, mereka memuliakan Allah, berdoa pada Allah, terutama segala gens. Makanya kalimat tauhid disebut kalimat ikhlas, ya. Kalimat ikhlas. Ikhlas yang dipahami bukan ikhlas versi yang kita pahami, ya. Ya, yang dipahami oleh kita pahami ikhlas itu apa? Legowo. Ya, ikhlas itu maknanya apa? Legowo. Ya, semisal seorang istri berkata pada suaminya, saya ikhlas mas, kalau mas, ya, kerja lagi gitu, kerja lagi. Ya, si Jaki udah senyum-senyum aja. Emangnya mau ikhlas apa? Nah, ya, itu maknanya legowo, ridho, ya, bukan yang dimaksud di sini. Mana lagi tadi? Ya. Fa fiha ar-raddu al-musyrikin alladziina ya'buduna at-taif, fa fiha ar-radd ala ta'if, itu ya. Ala ta'ifa hadi ala ta'ifa. Dan juga di dalam ayat ini terdapat sanggahan. Ya, itu diidhofahkan kepada hadhihi, maka boleh kasrah ta'ifnya walaupun dari wazan mafa'il. Sehingga muntahal jumu' yang aslinya ghairu munsharif. Fa fiha ar-raddu ala ta'ifi hadhihi al-ummati. Ya, maka di dalam surat ini juga terdapat sanggahan kepada beberapa kelompok dari umat ini allati istattat an tariqil haq, yang mereka istattat, ya, yang mereka itu ibtadi apa namanya ibtadau, ya, mereka menjauh, ya, mereka menjauh dari jalan yang benar ini, ya, dari jalan yang hak ini, semisal kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, Asyairah, yang mereka telah tersesat dalam bab qada wal qadar, ya. Karena Asyairah dalam bab qada wal qadar itu menyelisih ahli sunnati wal jamaah, ya. Mereka memiliki kasab, ya, teori kasab, kasabnya itu condong ke pendapat, ya, Jabriyah. Ya, mereka menetapkan hamba punya ikhtiar. Namun kata mereka ikhtiar hamba enggak ada fungsinya sama sekali. Ya, enggak ada fungsinya sama sekali. Nah, ada juga dari kelompok Asyairah yang dalam bab Qadar seperti kaum Qadariyah. Ya, seperti kaum Qadariyah. Maksudnya hamba memang memiliki peran penting. Ya, memiliki peran penting. Tapi ini di kajian-kajian kita yang mengenai hal ini, ya. Nah, adapun Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan qada qadar, ya, mengimaninya dan menetapkan juga hamba memiliki ikhtiar qudrah, ya. Baik. Mana lagi tadi berikutnya? Waradu ala nufati sifat. Dan juga dalam ayat ini terdapat bantahan bagi orang, bagi kalangan yang menafikan sifat-sifat Allah. Al-mu'attilah, kaum mu'attilah, alladzina attalul asma'a wa sifati. Ya, kaum mu'attilah yang menolak nama-nama nama-nama dan sifat Allah dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kalau kaum Mu'tazilah menetapkan nama, menafikan sifat. Wa asyairah wa maturidiyah. Asyairah dan Maturidiyah wa ghairihim, ya, dan yang selain mereka semisal Qulabiyah, mereka menetapkan nama, ya, menetapkan sebagian sifat. Mayoritas sifat mereka nafikan. Mereka nafikan dalam artian mereka seperti Jahmiyah, mereka tahrif. Ya, Jahmiyah mengatakan Allah tidak beristiwa tapi beristila, menguasai arsy. Itu pula yang ditahrif oleh kalangan Asyairah. Asyairah menetapkan nama, menetapkan sifat tapi sebagian. Makanya ta'tilnya ta'til juz'i. Kalau Jahmiyah ta'tilnya ta'til kulli. Mu'tazilah terhadap sifat ta'tilnya kulli. Terhadap asma mereka isbat. Mereka menetapkan. Mana lagi tadi? Ya. Kullu man nafas sifati au nafas syai'an minha fa hadhihi suratu taruddu 'alaihim. maka semua kalangan yang menafikan sifat atau yang menafikan sebagian dari sifat-sifat Allah, maka surat ini membantah mereka. Ya, membantah mereka. Ya, dari awal Allah sebutkan nama-nama Allah, Ar-Rahmanir-Rahim, Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim isman, dua nama. Dalani ala annahu ta'ala dzur-rahmatil wasihal azimah. Ya, yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala memiliki zat yang memiliki rahmat yang luas, yang Allah merahmati di situ. Yarhamu ibadahu. Ya, setiap nama mengandung sifat. Nah, sifat rahmat itu dinafikan oleh kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Mereka mengembali, kalau Jahmiyah menafikan sama sekali, Mu'tazilah menafikan sama sekali. Karena kalau Allah punya sifat rahmat, nanti seperti makhluk. Makhluk juga punya sifat rahmat, menyayangi. Nah, Asy'ariyah memalingkan, oh itu bukan rahmat. Maksudnya adalah Allah memiliki sifat iradah. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba. Taib, barakallahu fik. Ya. Nah, Syekh Sa'di mengatakan di tafsir Ar-Rahmanir-Rahim, wa alam anna min al-qawaidil muttafaq 'alaiha baina salafil ummati wa immatiha al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi wa ahkami sifat fa yu'minuna masalan bi anna bi annahu Rahmanur Rahim, dzur rahmatillati tasaffa biha al-muta'alliqa bil marhum. Fa ni'am kulluha asarun min asari rahmatihi wa hakadha fi sa'iril asma'. Yuqalu fil alim innahu alimun dzul ilmin ya'lamu bihi kulla syai'in qadirun dzu qudratin, ya, dan seterusnya. Kata Syekh As-Sa'di atau Sa'di, ya, dalam Taisir Karimir Rahman, ketahuilah di antara kaidah yang disepakati, ya, di antara salaf dan imam-imam umat ini adalah mengimani nama-nama dan sifat Allah. Mereka mengimani misalkan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, zat yang memiliki rahmat, ya dan seterusnya. Baik, kita ringkas saja biar kita bisa baca banyak di Ba'du Fawaid ini. Baik, berikutnya fadal dibaca Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala hafizahullahu ta'ala. Wa fiha itsbatul ba'tsi maliki yaumiddin wa yaumiddin wa huwa yaumul hisabi li anna ad-dina huwa ma'nahu al-hisabu wa yaumuddin wa huwa yaumul qiyamati summiya yaumaddin li anna allaha yuhasibu ibadahu wa yujazihim ala a'malihim wa fiha ar-raddu ala al-yahudi wa humul maghdubu alayhim wa man saru ala nahjihim min kulli alimin la ya'malu bi'amalihi wa fiha raddu ala an-nasara alladhina ya'buduna Allaha ala ghairi hudan wa fiha raddu ala kulli mubtadi'in ya'budu Allaha bi ghairi dalilin min an-nasara wa ghairihim li'ana ad-dhala wa huwa alladhi ya'budu Allaha ala ghairi hudan wa an-nasara wal mubtadi'atu wal khurafiyuna kulluhum yadkhuluna tahta ad-dhallina li'annahum ya'buduna Allaha bil bid'i wal muhdatsati wal khurafati allati ma anzalallahu biha min sultanin kama anna fiha ar-radda ala ulama'i ad-dalali alladhina yuharrifuna al-kalama an mawadhi'i al-kalima an mawadhi'i wa ya'maluna bi ahwa'ihim wa yuharrifuna an-nususa wa yu'awwilunaha ala ghairi muradillahi subhanahu wa ta'ala litatawafaqu ala ahwa'ihim wa fi muqaddimati ha'ula'il yahudi wa kulli man saru'a wa kullu wa Uha'ulail Yahudi Yahudu. Wa ma'tuf man zat. Ma'tuf ka wa fi kulli wa fi muqaddimati ha'ulail Yahudi. Wa kulli. Bisa kalau antum jadikan wa'atifah. Wa kulli man saru 'ala nahjihim. Kama anna fi muqaddimatil mubtadi'atin nasara. Walihada yakulu ba'du salafi man dhala min ulama'ina fafihi syubahun. Fafihi syubah. Fafihi fafihi syabah. Ya, syabahun. Syabahun atau syibhun boleh juga. Syabahun minal yahudi wa man dhala min ubadina fafihi syabahun minan nasara. والواقع أن هذه سورة أن هذه سورة عظيمة وسنتكلم وسيتكلم الشيخ رحمه الله عن فوائدها المهمة. طيب. Dari mana tadi bacanya? Hikmatul Ba'ats. Hikmatul Ba'ats. Nah, di dalam Al-Fatihah ini juga terdapat penetapan, ya, ditetapkannya ba'as, hari kebangkitan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, hari hisab. Ya. Yaumuddin huwa yaumul hisab. Ya, Yaumuddin adalah yaumul hisab. Malik Yaumiddin. Ya. Kalau dikatakan di sini oleh tafsir Syedi, huwa manita sapa bisifatil Malik allati min athariha annahu ya'muru wa yanha. Ya. Wa yusibu wa yu'aqibu. Itu. Dialah yang memiliki sifat dengan sifat menguasai yang diantara ya athariha pengaruhnya bahwa dia memerintah melarang, di yusib wa yu'aqib, dia memberikan pahala dan yu'aqib menghukum, memberikan sanksi. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Syedi tafsir Maliki apa namanya? Maliki Yaumiddin. Ya. Wa yatasarrafu bima malikihi bi jami'an wa itasarrufat. Nah, itu. Ya. Wa adafa al-malik li yaumiddin wa huwa yaumul qiyamah. Yaumu yudadun nasu fihi bi amalihim. Yaumuddin hari kiamat. Yang yudanu an-nasu yang manusia akan dibalas fihi pada hari tersebut bi amalihim atas amal mereka. Khairiha wa syariha. Ya. Yang baik atau yang buruk. Li anna fi dhalikal yaum yadhharu lil khalq. Ya. Tamamu zuhur wa kamalu mulkihi wa adlihi wa hikmatihi wa inqita'i amlakil khalaiq. Nah, taib dan seterusnya itulah yang dijelaskan oleh sesi ini. Mungkin suatu saat kita bisa bikin kiroah bareng ini ya, setelah dalamannya. Ya, tafsir yang paling enak itu tafsir Taisir Karimi Rahman ini. Ya, enggak beribet ya. Kalau antum baca tafsir Ibnu Katsir banyak sekali nukulat. Kutipan-kutipan. Ya. Bahkan terkadang apa yang jadi acuan itu kita bingung banyaknya. Makanya tafsir buat pemula itu selain tafsir Muyassar, ya, tafsir As-Sidi ini. Bahkan tafsir ini ada yang meringkasnya lagi. Masya Allah. Nah, saya baru tahu juga. Belum beli sih. Nantilah mudah-mudahan. Kalau kita punya itu aja yang kita baca. Baca bareng. Ya, kemudian Yaumuddin huwa yaumul qiyamah. Yaumuddin itu yaumul qiyamah. Sumia Yaumuddin, kenapa dinamakan Yaumuddin? Li'anna Allah yuhasibu ibadah wa yujazihim 'ala amalihim. Karena Allah akan menghisab para hambanya dan membalas amal-amal mereka. Yang baik maupun yang buruk. Fiha, maka dalam ayat ini juga, dalam surat Al-Fatihah ini juga, ar-raddu terhadap sanggahan, ya, alal yahud terhadap kaum Yahudi, wahum al-maghdubu alihim. Mereka lah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dimurkai? Karena mereka punya ilmu tapi tidak mau beramal. Mereka saking tahu ilmunya, sebelum Nabi SAW lahir, mereka itu sudah eksodus besar-besaran. Ya, kemana? Ke Hijaz. Mereka lihat di kitab-kitab mereka, Nabi akhir zaman itu akan hadir ya di Hijaz. Mereka eksodus besar-besaran karena mereka beranggapan Nabi itu dari golongan mereka, Bani Israel. Mereka berharap Nabi itu akan lahir di antara rahim-rahim wanita-wanita mereka. Mereka eksodus kemana? Ke Taif. Ke Taif, sebelah Mekah. Dan disitulah, di Taif lah mereka melakukan praktek pertama riba. Di situ. Ya, praktek pertama riba. Dan orang-orang Arab Quraisy belajar riba dari orang-orang Yahudi. Nah, ternyata mereka baca kitab lagi. Oh, Nabi ini nanti dia akan di Yasrib, di Madinah. Mereka pun eksodus ke Madinah. Ya. Mereka eksodus ke Madinah. Mereka tahu. Gitu. Nunggu wanita mereka melahir. Ya, ternyata di Mekah sudah ada Nabi. Nah, putus asa mereka. Tidak ada cara lain kecuali takzib, mendustakan. Mereka tahu itu padahal Nabi yang mereka tunggu. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Wa man sara 'ala nahjihi min kulli 'alimin la ya'malu bi ilmihi. Dan siapa saja yang mengikuti jejak mereka, manhaj mereka, yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Ya, tidak mengamalkan ilmunya. Padahal itu mesti diamalkan. Ya, ilmu akidah. Ya, maka para ya penjilat-penjilat penguasa padahal tahu ini penguasa enggak boleh demikian. Ya. Misalkan pengesahan miras legalan diedarkan. Nah, penguasa minta kepada ya, kacung-kacungnya ini dari kalangan ustaz. Ya, coba cariin dalil gimana bolehin. Nah, mereka cari-cari. Oh, ini ketemu nih. Ada usul fikih. Apa lagi coba usul fikih? Usul fikih itu untuk memahami Quran dan Sunnah dalam rangka tunduk kepada Allah. Ini malah dibalik buat mencari pembenaran. Pakailah kaidah ngaco, mala yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajibun. Apa lagi itu? Hah? Justru usul fikih itu untuk semakin menekankan khamr itu haram. Khamr itu haram. Allahu musta'an. Ya. Nah, orang-orang seperti ini itu manhaj-manhaj Yahudi. Ya, manhajnya manhaj Yahudi. Hizbi bukan, bukan Hizbi. Haroki bukan, apa? Yahudi. Nah, manhajnya Yahudi. Na'udzubillah. Fa fiha ar-raddu 'ala nasara alladziina ya'buduna Allaha 'ala ghairi hudan. Di dalam ayat ini juga terdapat sanggahan bagi kaum Nasrani yang mereka beramal tanpa hidayah, tanpa petunjuk. Ya, waladdallin maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghdubi 'alaihim itu Yahudi, tahu ilmu, enggak ada amal. Nasrani ada amal, enggak ada ilmu. Orang Nasrani kalau beramal enggak tanggung-tanggung. Ya, mereka sampai mendedikasikan diri di gereja. Sampai kapan? Seumur hidup. Berarti enggak merit enggak nikah. Enggak merit enggak nikah. Jadi uskup, jadi pastor, jadi biarawati, biarawan, ya, sampai nanti mungkin jadi uskup-uskup di Vatikan. Itu enggak kawin. Ya, enggak nikah. Ibadah. Ibadah mereka, ibadah terus. Ya. Makanya qila fi riwayah, ya. Saya pakai sigah tamrid, ya, enggak pakai sigah jazm. Paham ya? Ya. Umar bin Khattab baka Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nangis melihat seorang Nasrani, pendeta. Ya. Yang dia itu lusuh. Ya. Umar kenapa nangis? Mereka Nasrani, biarin aja. Kesian. Aminatun nasibah tasla naran. Capek beramal. Ujung-ujungnya masuk neraka yang menyala-nyala. Capek beramal. Iya dan bila. Allah musta'an. Mana? Wa fi ar-raddu ala kulli mubtadi'in ya'budullaha bighairi dalilin minan nasara wa ghairihim. Juga dalam ayat ini terdapat sanggahan bagi kaum seluruh kaum ahli bid'ah yang beribadah pada Allah tanpa dalil, baik dari Nasrani atau selainnya. Lianna dhalla huwa alladhi ya'budu Allah 'ala ghairi hudan. Karena orang yang sesat itu yang beribadah pada Allah namun tidak selalu sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ahlul bidah yang beribadah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, ya, mereka berhati-hati, mereka serupa jalannya dengan Nasrani. Walaupun mereka tidak melakukan dosa-dosa yang paling mengerikan yaitu syirik. Kalau Nasrani itu dosa syirik. Beribadah pada Yesus, kepada Nabi Isa. Ya, itu udah syirik, udah kekufuran, apalagi mereka menganggap Nabi Isa sebagai anak Allah, itu udah kekufuran. Mereka enggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, itu udah kekufuran. Mereka enggak mengimani Quran, itu udah kekufuran. Kekufurannya udah numpuk, Nasrani udah. Enggak ada lagi Nasrani itu masih ada kebaikan-kebaikannya. Enggak, kufur mereka itu dari banyak aspek. Nah, ahlul bid'ah yang beribadah tanpa ilmu menyerupai Nasrani, tapi menyerupainya itu dalam hal apa? Amal tanpa ilmu. Ya, tanpa dalil, bukan selevel, bukan. Ada orang yang tahlilan, oh sama nih kayak Nasrani. Bukan. Samanya dari sisi apa? Tanpa dalil. Bukannya dia selevel sama Nasrani. Kalau beramal tahlilan kayak gitu, ya itu bid'ah. Tapi bukan seperti Nasrani. Oh, Nasrani tanpa dalilnya itu akhirnya mendustakan Quran, mendustakan risalah Nabi Muhammad SAW. Mengatakan Allah punya anak, beribadah kepada Yesus, beribadah pada Bunda Maria, beribadah pada Roh Kudus. Ah, kekufurannya ngeri. Itu kekufurannya bukan main-main itu. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsa. Udah selesai udah. Ya. Mereka enggak mau beragama Islam, udah. Wa may yattaqi ghayra islami diinan fala yuqbala min. Udah selesai udah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sampai akhirnya Allah sebutkan innal ladziina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Ya, khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu jelas sudah. Ya, mana lagi tadi? An-Nasara, maka kaum Nasrani dan al-bid'ah wal khurafiyyin, ya, dan kaum-kaum yang khurafiyyin yang gemar melakukan amalan-amalan khurafat, kulluhum yadkhuluna tahta dhalin. Mereka semua masuk ke dalam cakupan orang-orang yang sesat. Karena mereka beribadah pada Allah dengan bid'ah. Bukan dengan bid'ah, tapi bid'ah, jamak. Dengan berbagai kebid'ahan. Wal muhdatsat, dengan berbagai hal-hal yang diada-adakan. Wal khurafat, allati ma anzalallahu biha min sultan. Ya, dengan khurafat yang Allah tidak menerangkan bukti sedikit pun. Kama anna fiha ar-radda ala ulama iddalal. Sebagaimana dalam ayat surat ini terhadap sanggahan bagi ulama-ulama sesat. Alladzina yuharrifunal kalima an mawadi'ihi. Yang mereka mentahrif, menyelewengkan kalimat-kalimat Allah dari tempat sebenarnya. Ya, dari tempat sebenarnya. Mereka palingkan. Wa ya'maluna bi ahwa'ihim. Mereka beramal dengan hawa nafsu mereka. Yuharrifuna nususa wa yu'awilunaha ala ghairi muradillah. Mereka memalingkan, menyelewengkan nas-nas syar'i, Al-Qur'an, hadis. Mentakwilkannya. Ya, dicari-cari tafsir yang ngaco kepada selain apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Litatawafaqa ala ahwaihim. Agar selaras dengan hawa nafsu mereka. Dicari dalil. Yahudi Nasrani enggak kafir. Dicari dalil, boleh mengucap selamat Natal. Dicari dalil, dicari-cari-cari terus. Bukan masalah ada dalil atau tidak. Ditempatkan dalil tersebut kepada permasalahan. Didudukkan, itu benar enggak dalilnya? Orang enggak sholat aja juga ada dalilnya. Fawailul lil musallin, tuh. Celaka orang yang sholat. Nah, akhirnya jadi dalil. Kalau gitu sholat celaka. Kalau gitu gak usah sholat. Karena kita sudah yakin. Wa'abud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah engkau pada Rabbmu sampai datang keyakinan. Udah yakin udah berhenti. Iya dan billah. Mana lagi tadi? Wa fi muqaddimati haula'il yahud. Ya itu ya. Wa qul liman sara 'ala nahjihim. Mana? Hah? Di atas belum. Itatawafaqu 'ala ahwaihim, udah? Wa fi muqaddimati haula, itu udah kan? Emang ada apa lagi? Kalau di buku Anas begitu kan? Siapa yang samakan dengan buku Anas? Itu udah? Udah. Ya. Wa fi muqaddimati haula ya. Al-Yahudu. Al-Yahudu. Ya, maka yang muqaddimah artinya apa? Yang mencetuskan pelopor mereka itu adalah Yahudi. Iya, yang seperti ini. Ya. Wa kullu man sara 'ala nahjihim, dan setiap yang berjalan di atas manhaj mereka, manhaj Yahudi. Ya. Maka wawunya itu waw istinafiyah. Ya, wa fi muqaddimati haula'i al-yahudu. Yahudu mubtada muakhar. Kama anna fi muqaddimatil mubtadi'ah an-nasara, sebagaimana pelopor ya ahli bidah adalah Nasrani. Kalau pelopor ahlu tahrif Yahudi. Pelopor ya, pelopor ahlu bidah Nasrani. Ya. Lihada wa lihada yaqul ba'du salaf, oleh karena itulah sebagian salaf menyatakan man dola min ulama ina fa fihi ya syabahun atau syibhun minal yahud. Ya. Maka siapa yang saja yang tersesat dari kalangan ulama kita sampai sesat itu sesat ngaco ngawur, maka dia menyerupai Yahudi, itu serupa dengan Yahudi. Siapa yang sesat dari para ibadah ahli ibadah kita, maka dia menyerupai itu serupa dengan Nasrani. Fal waqi ya. Ya, maka realitanya anna hadhihi suratun azimatun. Ya. Maka fal waqi, maka jadilah surat ini surat yang agung. Wa sayatakallamu asy-syekhu rahimahullahu taala an fawaidiha al-muhimmah. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan berbicara membahas faedah yang besar dari surat ini. Ya, kita masuk ke matan berikutnya. Fadhol. Dikasih ke siapa? Amar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullah, hadhihi al-ayatu ats-tsalatsu tadammanat tsalatsa masaila. Qala Syekh hafizahullah, ats-tsalatsu ayatun allati talaha fi awwalir risalati. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Tadammanat tsalatsa masaila. Al-ayatul ula فيها المحبة لأن الله منعم والمنعم يحب على قدر إنعامه الحمد لله رب العالمين الحمد لله على ماذا؟ على نعمه فهو يحمد سبحانه لذاته ولأسمائه وصفاته ولأفعاله فهو المنعم ala ibadihi fa kullu mun'imin fa huwa yuhmadu ala qadri ma un'ima wa hadha yaqtadi ayyuhabba li anna fa kullu mun'imin yuhmadu ala aqdari ma an'ama fa kullu mun'imin fa huwa yuhmadu ala qadri ma an'ama wa hadha yaqtadi ayyuhabba li'anna nufusa jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha wallahu jalla wa ala huwal muhsinu wa huwal mun'imu wa huwal mutafaddilu ala ibadihi fatuhibbuhu alqulubu ala ni'amihi wa ala fadlihi wa ihsanihi mahabbatan la yu'adiluha mahabbatun walidhalika kanatil mahabbatu a'dhama anwa'il ibadati falhamdulillahi rabbil alamin tatadammanu almahabbata wa sayadhkuru syaikhu rahimahullah anna almahabbata ala arba'ati anwa'in. Nah. Baik. Kemudian Syekh Shalih Fauzan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di matan, wa hadhihi al-ayatu as-salasah, satu dan tiga ayat ini yang dibawakan awal sampai ayat apa? Maliki yaumiddin, dari alhamdulillah rabbil alamin. Ya, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ya, tatadammanat salasata masaila. Itu mengandung ya, mencakup tiga permasalahan. Ya, lihat. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. As-salasu ayatin as-salasu ayatun allati talaha fi awalir risalah. Tiga ayat ialah tiga ini adalah ayat-ayat yang beliau bacakan di awal risalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya, tadammanat salasa masailah. Maka tiga ayat ini mengandung tiga permasalahan. Naam. Al-ayatul ula di matan. Fiha al-mahabbatu. Ayat yang pertama mengandung mahabbah. Dian Allah mun'imu. Karena Allah lah al-mun'im. Ya, Allah lah zat yang memberikan kenikmatan. Wal-mun'imu yuhabbu ala qadri in'amihi. Ya, sedangkan zat yang ya, memberikan kenikmatan, dia dicintai ala qadri in'amihi. Ya, sesuai dengan kadar pemberian nikmatnya tersebut. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan ya, ayat ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahi alamadah. Ya, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah alamadah, segala puji bagi Allah atas hal apa? Ala ni'amih, atas segala nikmat-nikmatnya. Fahuwa yuhmadu lidatihi wa li asma'i wa sifatih. Maka Allah dipuji atas segala nama-nama dan sifatnya. Wa li af'alihi, atas segala perbuatannya bahkan. Fa'alu lima yurid, Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. La yaf'al, la yus'alu wahum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, mereka lah yang ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Maka seluruh perbuatan Allah terpuji. Walaupun Allah mentakdirkan keburukan buat iblis. Ya, buat Fir'aun. Ya, itu dipuji. Takdir buruk yang menimpa kita, itu makdur yang ditakdirkan yang buruk. Perbuatan Allah mentakdirkan itu baik semuanya. Ya, itu baik semuanya. Ini perlu diperhatikan ya, antara takdir dan makdur. Kalau takdirnya perbuatan Allah, makdurnya apa yang ditakdirkan. Apa yang ditakdirkan bisa buruk. Tapi kalau takdirnya perbuatan Allah, semuanya dipuji. Fahuwal mun'imu ala ibadih, maka Allah lah yang memberikan kenikmatan kepada para hamba-hambanya. Ya. Fakul mun'imin fahuwa yuhmadu ala qadri ma'anama. Maka setiap zat yang memberikan nikmat, maka dia dipuji sesuai dengan kadar apa yang telah dia berikan nikmat tersebut. Wa hadha yaqtadi ayyuhabba. Maka konsekuensinya ini apa? Menuntut Allah dicintai. Li'anan nufus jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha. Karena ya kolbu itu, ya, karena jiwa kolbu, ya, jiwa itu ya akan mencintai siapa saja yang berbuat baik kepadanya. Itu kalbu, ya, fitrahnya demikian. Wallahu jalla wa'ala wa huwal muhsinu wa huwal mun'imu wa huwal mutafaddil ala ibadih. Allah adalah yang berbuat kebaikan, memberi kenikmatan, yang memiliki keutamaan, mengaruniakan karunia kepada para hamba-hambanya. Ya. Fatuhibbuhu al-qulubu ala ni'amihi wa ala fadlihi wa ihsanihi mahabbatan la yu'adiluha mahabbatun. Ya. Maka kalbu akan mencintainya atas segala nikmat, atas segala karunia, atas segala kebaikan. Ya. Ya, dengan kecintaan yang ya, ya yang tidak disama dengan kecintaan apapun. Artinya dengan kecintaan yang tiada tara. Ya. Lidzalika kanat al-mahabbatu a'dhama anwa'il ibadah. Oleh karena itu, ya, yang namanya mahabbah merupakan jenis ibadah yang paling agung. Ya, mahabbah kepada Allah adalah jenis ibadah yang paling agung. Ini kecintaan. Ya. Alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Ya, sangat besar cintanya kepada Allah. Dan kecintaan hamba dengan hamba, hamba antar hamba, ya, itu mesti didasari cintanya karena Allah. Bahkan itu tali iman yang paling kuat. Ya, awsaqu urul iman al-hubbu fillah. Cinta karena Allah. Ya, tali iman yang paling kuat. Naam. Falhamdulillahi rabbil alamin tatadammanu al-mahabbata. Maka ayat alhamdulillahi rabbil alamin itu mengandung kecintaan. Wa sayyid kursi rahimahullah taala annal mahabbata ala arba'ati anwa. Dan Syekh akan menyebutkan bahwasanya mahabbah itu terbagi menjadi empat. Nah, fadl. Ya, Nicholas. Aja. Ibrahim bin Stefanus. Nah. Bismillah. Mahabbatun syirkiyatun wa hiya mahabbatul asnami wal awthani wa kullu ma yu'badu min dunillahi wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadai yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah li'anna mahabbatahum mahabbatu tauhidin wa ikhlasin. An-naw' ats-tsani mahabbatun muharramatun wa hiya mahabbatu ma yubghiduhu Allahu 'azza wa jall minal mamnu'ati wa manhiyati wal muharramati wa min dhalika mahabbatul musyrikin wa mahabbatul kuffari. Wa naw' ats-tsalitsu mahabbatun tabi'iyyatun wa hiya mahabbatul insani li auladihi wa li abawayhi wa li zawjatihi wa li asdiqaihi. Hadhihi mahabbatun tabi'iyyatun la yu'akhadhu 'alayha al-insanu. An-naw'u ar-rabi'u mahabbatun wajibatun wa hiya mahabbatu awliya'illahi wa hiya mahabbatu fillahi wal muwalatu lillahi 'azza wa jall. Kullu hadha dakhilun fi qawlihi alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ya, kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan. Ya, mahabbah itu kan terbagi menjadi empat. Yang pertama mahabbatun syirkiyatun. Ya, mahabbah syirik, kecintaan syirik, ya mahabbatul asnam. Ya, kecintaan terhadap berhala. Ya, wal ausan. Kalau asnam berhala yang ada wujudnya. Kalau ausan wasan berhala yang tidak ada wujudnya, yang diberhalakan, dipertuhankan. Ya, kalau yang ada wujudnya yang dipahat gitu. Itu sonam namanya. Jamaknya asnam. Ya. Nah, Nabi SAW menyatakan Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku wasan, berhala. Karena bukan pada suatu bentuk yang dipahat, di kayak patung, makanya namanya wasan. Ya, ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Wa kullu ma yu'badu min dunillah, dan segala yang disembah selain Allah. Ya Allah Ta'ala berfirman, wa minan nas mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan ya selain Allah ya, sebagai tandingan, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah. Ini sama, kecintaan mereka terhadap tandingan seperti kecintaan mereka kepada Allah itu dinilai sebagai syirik akbar, syirik mahabbah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang beriman sangat besar cintanya pada Allah. Lianna mahabbatahum, ya karena kecintaan orang-orang yang beriman itu mahabbatu tauhidin wa ikhlasin, ya adalah kecintaan tauhid dan ikhlas. Ini ya, ya mahabbah itu tidak boleh diberikan kepada selain Allah dalam porsi yang besar. Nah, kecintaan yang pertama kepada Allah, kedua kepada Rasul, baru ketiga kepada amal-amal soleh. Ya, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum, ya sampai Allah sebutkan wa tijarah wal masakin ahabba ilaikum, gitu. Itu lebih kalian cintai minallahi wa rasuluhu jihad fi sabilih fatarabbasu. Nah, lebih kalian cintai pada Allah dan Rasulnya jihad amal. Nah, maka tunggulah kata Allah. Ya, setelah kecintaan pada Allah, kecintaan pada Nabi. Makanya Nabi menyatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, tidak sempurna imannya hingga dia menjadikan diriku sebagai sosok yang paling dia cintai, melebihi kecintaan dia pada orang tua dia maupun seluruh manusia semuanya. Ini mesti dibahas ini ya, mengenai fikih manajemen cinta. Ya, karena banyak orang ngaco serampangan menempatkan cinta. Cinta kepada negara awal. Yang utama, cinta. Rela mati akhirnya. Nah, ini jahiliyah. Nggak boleh seperti itu. Nah, nausani mahabbatun muharramatun. Mahabbah yang diharamkan. Wahia mahabbatun ma yubghiduhullahu minal mamnu'ati wal manhiyati wal muharramat. Yaitu kecintaan yang menyebabkan kemurkaan dari Allah. Ya. Terhadap hal-hal yang mamnu'at, yang dilarang, yang dimamnu'kan, ya. Yang dicegah, yang dilarang, yang diharamkan. Ya, inilah kecintaan musyrikin dan kecintaan orang-orang kafir. Ya. Nah, salis yang ketiga, mahabbatun tabi'iyatun, kecintaan yang bersifat tabiat manusia, yaitu kecintaan seseorang terhadap anak-anaknya, kedua orang tuanya, pasangannya, teman-temannya. Ini mahabbah tabi'iyah. La yu'akhadhu 'alaiha al-insanu. Seseorang tidak boleh, tidak diadab, tidak disiksa karena hal ini. Namun ingat, kecintaan ini tidak boleh melebihi kecintaan dia terhadap Allah, Rasulnya, dan amal-amal soleh. Tidak boleh. Ya. Tabarakallahu fikum. Yang keempat, mahabbatun, ya, wajibatun. Yang keempat, kecintaan yang wajib. Ya. Wahiyya mahabbatu awliyaillah. Kecintaan kepada para wali-wali Allah. Ya. Wahiyya al-mahabbatu fillah wal-mualatu fillah. Ini kecintaan karena Allah, loyalitas karena Allah. Kullu hadza dakhilun fi qawlihi alhamdulillahi rabbil alamin. Semuanya masuk ke dalam cakupan firman Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi cukup sampai sini kali ya. Sudah jam berapa ini? Ya. 1.50. Hah? 2.50. Apa tanggung? Cukup aja ya. Wabillahi taufiq. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.